ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود حظه غير الودود فارتجي دوما رضا ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا Umi, Ais pengen makan mie instan ya. Kemarin kan udah, kok Ais makan mie instan terus? Tapi kata Umi, mie lemonilo itu mie tanpa jatah. Oh iya, pintar Ais. Kan mie lemonilo tanpa penguat rasa, pengawet, dan pewarna buatan. Rasanya enak lagi. Iya Mi, masakin Ais mie lemonilo ya. Wah, mie lemonilo warnanya hijau ya. Air rebusannya juga jernih. Iya, mie lemonilo ini warnanya hijau kayak sayuran karena dibuat dengan saripati bayam. Enak banget nih, besok Ais mau lagi ya. Kalau Ais makan mie instan, Ais cuma mau mie lemonilo.